Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melanjutkan kajian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita masih seputar tentang puasa, dan alhamdulillah bertepatan dengan kita memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah. Pembahasan kita tentang bab fadli saumi yaumi Arafata wa Asyura'a wa Tasu'a. Bab tentang keutamaan berpuasa pada hari Arafah, berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, dan hari Tasu'a tanggal 9 Muharram. Jadi hadis ini pembahasan dalam bab ini nanti akan ada sejumlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura. Ya, berpuasa di hari tanggal 10 dan tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Juga nanti akan disinggung di sini, yaitu keutamaan berpuasa pada hari Arafah atau tanggal 9 bulan Zulhijjah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Qal, maka beliau bersabda, yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah, bahwa puasa di hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari ibadah puasa sunnah di hari Arafah. Dan tentu hari Arafah yang dimaksud adalah ketika kaum muslimin berada di padang Arafah. Apalagi di zaman yang kita sudah banyak mendapatkan informasi-informasi melalui media, ya, melalui menjadi informasi yang sangat cepat dan berkembang dengan pesat. Nah, oleh karena itu tidak sulit lagi bagi kita untuk mengetahui kapan hari Arafah, kapan bulan Muharram dan lain sebagainya dari hal-hal yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Nah, oleh karena itu hadis yang baru kita dengar tadi menjelaskan kepada kita keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ketika kaum muslimin sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Kita dianjurkan untuk berpuasa karena di antara fadilah dan keutamaan puasa Arafah yaitu Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba pada tahun yang lalu dan setahun kemudian. Kemudian disebutkan di sini bahwa keutamaan di antara keutamaan berpuasa di hari Arafah adalah bahwa puasa di hari Arafah itu juga tidak sekedar menghapus dosa-dosa kecil, tetapi juga sebagian ulama menyebutkan menghapus dosa-dosa besar. Meskipun ada para ulama atau sebagian ulama yang menyebutkan bahwa dosa besar itu adalah dengan bertobat. Harus dengan bertobat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كاري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما beliau berkata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه. Kata Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu adalah tanggal 10 bulan Muharram. Wa amara bisyamihi, dan Allah memerintahkan untuk dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Ya, perintah bersifat anjuran sehingga kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura. Ya. Kemudian bahwa ada kejadian tentu dengan berkaitan dengan puasa Asyura itu. Ya, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, beliau ya menjumpai atau mendengar bahwa orang-orang Yahudi ketika itu mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah gerangan yang menyebabkan mereka orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Maka diberitahukanlah bahwa pada hari tersebut atau pada tanggal tersebut adalah tanggal kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Sehingga di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka Bani Israel atau orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh para sahabat tentang sebab berpuasanya orang Yahudi di bulan pada tanggal 10 Muharram, maka beliau mengatakan, ya, nahnu aula bi Musa, atau dalam riwayat yang lain, ana aula bi Musa minhum, kami kaum muslimin lebih utama, ya, dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala atas kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Maka kemudian beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan kemudian beliau mengatakan, nanti akan ada hadisnya, seandainya aku diberikan panjang umur sampai tahun yang berikutnya, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Ya, jadi An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau orang yang selalu menginginkan agar kaum muslimin menyelisihi perbuatan-perbuatan ahlul kitab. Ya, menyelisihi perbuatan-perbuatan ya orang-orang yang bukan muslimin dalam ibadah, dalam hal-hal, dalam berpakaian dan yang lainnya. Maka beliau kemudian menginginkan seandainya beliau masih diberikan panjang umur sampai tahun yang berikutnya, maka beliau juga akan berpuasa tidak hanya pada tanggal 10 Muharram, tetapi juga beliau menambah satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram, dalam rangka menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi. Disebutkan di sini tentang puasa Asyura ini, ya, bahwa puasa Asyura itu pada awalnya kana faridatan qabla Ramadan. Pada awalnya puasa Asyura tanggal 10 Muharram dulu itu adalah wajib sebelum wajibnya puasa bulan Ramadan. Bagaimana dijelaskan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalat, kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisiyami yaumi Asyura. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Falamma farada Ramadhana, maka ketika falamma furida Ramadhan, maka sesudah diwajibkannya puasa bulan Ramadhan, kana man sya'a soma wa man sya'a aftar. Maka puasa Asyura itu menjadi sunnah. Siapa yang mau berpuasa silahkan, siapa yang tidak mau berpuasa juga tidak mengapa. Wa yata'akkadu dhalika bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nida' al-'am. Dan ini juga berkaitan dengan hadis yang bersumber dari Nabi alaihi wasallam yang beliau memanggil, menyeru secara umum ya agar kaum muslimin, kaum ansar dan kaum muslimin mereka mengerjakan puasa di tanggal 10 Muharram. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Khuzaimah qaal, bahwa disebutkan di sini ya, kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Faqal, lalu beliau berkata, asumtum yaumakum hadha, apakah kalian berpuasa pada hari kalian ini, pada hari ini yakni? Qala ba'duhum na'am, wa qala ba'duhum la. Maka sebagian dari para sahabat yang mendengar pertanyaan beliau ini, mereka menjawab, ya, sebagian mengatakan iya, kami berpuasa. Dan sebagian yang lain mengatakan kami tidak berpuasa. Qal fa'atimmu baqiyat yaumikum hadza. Maka sempurnakanlah yakni puasa kalian pada sisa hari ini. Wa amarahum an yu'addinu ahla al-arud. Dan mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada penduduk kota Madinah yang ada di dusun-dusun, ya, an yutimmu baqiyata yaumihim hadza, agar mereka menyempurnakan puasa mereka pada hari Asyura itu. Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian berpuasa pada hari ini, pada hari Asyura? Sebagian mengatakan iya, sebagian mengatakan tidak. Nah, yang tidak berpuasa itu, Yang berpuasa jelas mereka berpuasa. Yang tidak berpuasa, maka beliau menyuruh untuk mereka menahan makannya. Ya, pada hari tersebut. Sampai terbitnya, sampai terbenamnya matahari. Kemudian disebutkan di sini, wa yushhadu lidzalika hadits Salama ibnu al-Aqwa radhiyallahu anhu, juga ada hadis yang lain yang menguatkan masalah ini dari Salama ibnu al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslama an adzana fin nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada salah seorang dari kabilah Aslam untuk mengumumkan kepada manusia, yakni kepada para sahabat, anna man akala falyasum baqiyat yaumihi, bahwa barang siapa yang sudah makan di pagi hari, yang artinya dia tidak berniat puasa, maka hendaknya dia berpuasa pada sisa harinya. Wa man lam yakun akala falyasum, dan barang siapa yang memang belum makan, maka hendaknya dia tidak makan, yakni dia berpuasa. Fa innal yawma asyura, karena hari itu pada saat itu adalah hari Asyura. Ini pada permulaannya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Thumma nusikha wujubuhu lamma jaa Ramadan. Kemudian kewajiban puasa di tanggal 10 Muharram itu dihapus, nusikha, setelah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, lamma farada Ramadana, lamma furida Ramadanu, taraka Asyura. Setelah bulan Ramadan atau puasa Ramadan diwajibkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa Asyura, artinya yang tadinya beliau wajibkan kemudian menjadi tidak wajib. Ya. Maka dari itu puasa Muharram itu atau 10 Muharram tetap sebagai sesuatu amal ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Ya, kita tetap dianjurkan untuk berpuasa di bulan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru as-sanatal madhiyah, bahwa puasa puasa 10 Muharram itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan ini juga menunjukkan keutamaan puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu yang disebut dengan puasa Asyura. Hadis yang berikutnya, wa 'ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasia, kalau seandainya aku masih ada umur ya pada tahun yang akan datang, maka aku benar-benar akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Maka dianjurkan kepada kaum muslimin dalam hal berkaitan dengan puasa tanggal 10 Muharram, itu kita dianjurkan untuk berpuasa juga sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Pada tanggal 9 Muharram. Dan ini tentunya sebagai wujud dari menyelisihi orang-orang Yahud. Ya, disebutkan di sini ya bahwa Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, kata beliau, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyamihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk berpuasa pada tanggal tersebut. Lalu maka mereka berkata, ya Rasulullah, kaum muslimin bertanya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahud wa nasara. Ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa in kana al-am al-muqbil insyaallah sumna yawm at-tasi. Maka kalau kita jumpai tahun berikutnya, tahun depan, kita akan berpuasa juga pada tanggal 9. Ya. Qal, kata Abdullah bin Abbas, falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum datangnya tahun berikutnya, ternyata Rasulullah sallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal, sehingga sunnah ini tetap berlaku. Sunnah kita dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 ini tetap berlaku. Maka kepada kaum muslimin yang ingin berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya silahkan laksanakan juga salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa pada satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Sehingga puasa kita menjadi dua hari. Tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babu istibabi saumi sittat ayam min Syawal. Bab tentang dianjurkannya ya berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini juga termasuk penjelasan tentang puasa-puasa sunnah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti, ya, setelah puasa bulan Ramadan, dia ikuti dengan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka pahalanya, ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tentunya 6 hari di sini setelah hari raya Idul Fitri. Karena pada tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, itu tidak boleh berpuasa. Berarti puasa Syawal itu kalau akan dilakukan satu hari setelah Idul Fitri. Artinya boleh. Ya, satu hari setelah Idul Fitri. Dan boleh juga dilakukan pada selain hari itu. Boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Ya, inti 6 hari di bulan Syawal. Ya. Intinya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, tentang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Ya, karena satu amal kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 ganjaran. 10 kali lipat. Maka ketika seorang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian tambah 6 hari di bulan Syawal, berarti 36 hari dia berpuasa. Nah, satu tahun itu dalam setahun, dalam perputaran bulan Qomariyah, kurang lebih harinya ada 360 hari. Ya, lebih kurang 360 hari. Maka orang yang berpuasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, sama dengan dia berpuasa selama 1 tahun. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keutamaan umat Islam, ya, dan rahmat Allah kepada mereka, yang mana Allah membuka peluang-peluang bagi mereka untuk beramal, untuk beribadah, untuk salah satunya puasa, ya, 6 hari di bulan Syawal. Ini sama dengan orang berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu tentang dianjurkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, boleh berurutan, boleh pula tidak berurutan. Ya. Jadi puasa di bulan Syawal itu boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Ya. Boleh seorang misalnya mengambil puasa di hari Senin dan Kamis. Di satu sisi, dia niat puasa Syawal. Di sisi lain, dia niat puasa hari Senin atau hari Kamis. Maka dia mendapatkan 2 ganjaran. Kalau dia mengambil puasa 6 hari itu di hari Senin dan hari Kamis selama bulan Syawal. Ya, ini juga mempunyai fadilah dan keutamaan. Jadi boleh bersambung 6 hari sekaligus, boleh juga tidak bersambung. Ya, boleh juga terputus-putus. Yaitu tidak mengapa, kalau seorang ingin berpuasa 6 hari bulan Syawal, intinya adalah puasa 6 hari. Dan dia harus niat. Dia harus niat bahwa dia puasa ini sekarang puasa Syawal. Puasa 6 hari. Dan ini puasa yang disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW. Maka seorang yang ingin berpuasa 6 hari bulan Syawal, dia harus niatkan dalam hatinya bahwa puasa yang dilakukan ini adalah puasa Syawal. Ya, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ada sebagian salaf, ulama-ulama dahulu, yang mereka itu memakruhkan. Ya, mereka memakruhkan seorang berpuasa 6 hari itu langsung setelah Idul Fitri. Ya, jadi sehari setelah Idul Fitri, langsung dilanjutkan dengan 6 hari. Ada sebagian ulama salaf yang mereka ini, mereka memakruhkan perbuatan tersebut. Ya. Karena nanti orang mengira bahwasanya puasa 6 hari itu seakan-akan sebagai penyempurna dari puasa Ramadan. Ya. Karena nanti dikira oleh sebagian orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, bahwa orang yang berpuasa 6 hari itu seakan-akan lanjutan dari puasa Ramadan. Makanya para salaf cenderung untuk menganjurkan agar puasa Syawal dilakukan bukan pada awal-awalnya. Hendaknya agak dimundurkan. Ya, supaya tidak memberikan kesan bersambung dengan bulan Ramadan. Dan memang kita sering jumpai ada sebagian kaum muslimin begitu selesai begitu Idul Fitri satu hari yang mereka berbuka, artinya mereka beridul fitri, kemudian hari keduanya bulan Syawal langsung puasa. Ini juga ada hal-hal yang memang kadang-kadang itu seakan-akan memaksakan diri kita. Ya, Nabi SAW memberikan kelonggaran. Kita berpuasa satu bulan penuh. Ya. Hari Idul Fitri kita makan, ya, tidak boleh berpuasa. Terus besoknya berpuasa lagi. Ini juga terkadang memang memberi kesan, ya, bahwa itu sesuatu yang juga seakan-akan memayahkan diri kita sendiri. Dan itu sebagian salaf dahulu, ya, menganjurkan puasa Syawal itu agak dimundurkan, tidak langsung setelah hari raya Idul Fitri. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Babu istibab shaumil itsnaini wal khamis. Bab dianjurkannya berpuasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Dan ini adalah hal yang masyhur di kalangan kaum muslimin tentang puasa Senin Kamis. Yaitu puasa sunnah Senin Kamis. Anna Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila an shaumi yaumil itsnain. Beliau ditanya tentang mengapa beliau berpuasa pada hari Senin. Faqala dhalika yaumun wulidtu fihi. Kata beliau, kalau beliau berpuasa di hari Senin karena itu hari kelahirannya. Hari kelahirannya. Ya. Wa yaum bu'ithtu. Dan hari itu hari aku dibangkitkan, aku diangkat menjadi rasul. Ya, wa yaum bu'ithtu. Dan hari itu, hari Senin adalah hari yang aku juga diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi rasul. Ya. Au unzil alayya fihi. Atau dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan pada hari Senin itu juga diturunkan kepada aku, yaitu wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran dianjurkannya seorang berpuasa pada hari Senin, ya. Dianjurkannya seorang berpuasa di hari Senin, ya, karena itu disebut dan sebagai puasa sunnah Senin Kamis, ya, dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian karena pada hari itu ada hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari itu Allah turunkan wahyu kepada beliau, makanya kita pun dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Kemudian, di dalam hadis ini juga bukan merupakan hujah atau dalil, ya, tentang seseorang misalnya dia berpuasa pada hari lahirnya, ya, karena ini khusus untuk Nabi Alaihissalam. Maka dari itu orang yang mencintai Rasulullah SAW, ya, orang yang ingin memperingati hari kelahirannya, ya, itu bukan dengan peringatan tahunan, tapi dengan melaksanakan sunnah beliau. Salah satu sunnah beliau adalah puasa di hari Senin, ya, dan puasa di hari Kamis. Mengapa perlu puasa di hari Senin? Karena itu hari lahirnya. Maka para pecinta Rasulullah SAW yang betul-betul mencintai beliau itu jangan tahunan, ya, memperingati kelahiran beliau, tetapi puasalah pada setiap hari Senin. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya, ya, sebagaimana beliau mengerjakannya, kita mengikuti tuntunan beliau. Fa inna khairal huda huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam diwujudkan dengan kita beriman kepada beliau, kita mengikuti tuntunan dan ajaran beliau, kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, ya, dan kita taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang terpenting dari beriman atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Turadul a'malu yaumal itsnain wal khamis." Amal-amal ibadah seorang hamba atau amal perbuatan seorang hamba itu dipaparkan kepada Allah Ta'ala pada setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fa'uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka aku menyukai tatkala amalku ditunjukkan pada Allah Ta'ala, ya, pada hari Senin dan hari Kamis, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ini alasan, ya. Yang kedua, mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin? Yang pertama, karena hari Senin hari kelahiran beliau, hari dilahirkannya beliau. Yang kedua, karena hari Senin hari diturunkannya wahyu pertama kali oleh Allah Ta'ala kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karena hari Senin adalah hari ditampakkannya amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui, ibarat itu laporan dari para malaikat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka beliau ingin ketika amalnya ditunjukkan kepada Allah Ta'ala, beliau dalam keadaan berpuasa. Demikian pula pada hari Kamis. Puasa pada hari Kamis karena satu alasan. Puasa pada hari Kamis karena satu alasan. Yaitu pada hari itu juga amal seorang hamba ditunjukkan, dipaparkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya beliau ingin ketika amalnya ditunjukkan kepada Allah Ta'ala, beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini alasan-alasan yang patut kita pahami, ya. Mengapa Nabi Alaihissalam berpuasa di hari Senin dan mengapa beliau berpuasa di hari Kamis? Adapun puasa di hari Senin karena tiga hal, ya. Dan puasa yang tetap sunnah hukumnya, bukan wajib. Ini yang kita bicarakan sekarang adalah puasa-puasa sunnah. Puasa di hari Senin karena hari kelahiran beliau. Yang kedua, hari pertama kali diturunkannya wahyu kepada beliau. Yang ketiga adalah hari dia amal-amal manusia ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beliau ingin ketika amalnya ditunjukkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Ini tiga alasan. Mengapa puasa sunnah dianjurkan di hari Senin? Kalau ada pun hari Kamis, hanya satu alasan. Karena hari itu adalah hari dipaparkannya amal seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau SAW ingin ketika amal beliau dipaparkan kepada Allah Ta'ala, beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, kita pun disudahkan demikian. Sebagaimana yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berupaya untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya berpuasa Senin Kamis. Maka kita melihat ya, dari apa yang kita pelajari tadi, ternyata memang puasa-puasa sunnah itu banyak macamnya. Banyak macamnya selain dari puasa wajib yang kita diwajibkan pada bulan Ramadan setahun sekali, masih ada puasa-puasa sunnah yang juga kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya, babu istibabi shaumi thalathat ayyam min kulli syahrin. Bab tentang dianjurkannya berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini juga salah satu macam puasa sunnah, ya. Yaitu berpuasa pada 3 hari berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Nah, yang lebih dianjurkan agar seorang ketika berpuasa 3 hari setiap bulan, itu lebih utama dia lakukannya pada apa yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-ayyam al-bid, ayyamul bid, hari-hari bulan purnama begitu terang benderangnya, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan. Ya, 13, 14, 15 setiap bulan. Ini yang lebih afdol dan lebih diutamakan ketika seorang ingin berpuasa 3 hari setiap bulan. Adapun hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, aku diwasiatkan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam bithalah, aku diwasiatkan oleh kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Jadi wasiat Nabi sallam kepada Abu Hurairah ada 3 hal. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Wasiat yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Wasiat kedua, waraqatai ad-duha, agar aku senantiasa mengerjakan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anama, dan agar aku salat witir sebelum tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ada orang yang banyak menerima, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang setia dalam bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau orang yang selalu menepati janji, yang menjaga kesetiaan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam hayyan wa mayyitan, baik ketika Nabi sallallahu masih hidup maupun ketika beliau telah meninggal. Ya, salah satu bentuk Abu Hurairah betul-betul menjaga hubungannya dan menjaga ketaatannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melaksanakan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang diwasiatkan beliau kepada Abu Hurairah. Ada 3 hal yang kita pun tentu dianjurkan untuk mengerjakannya. 3 wasiat ini, yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian yang kedua, salat duha 2 rakaat. Salat 2 rakaat salat duha setiap hari. Makanya kita sering menyampaikan, seorang mengerjakan satu amal secara kontinu, istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Walaupun amal itu sedikit, tapi dia dikerjakan secara terus-menerus, istiqomah, ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada seorang mengerjakan suatu amal yang banyak, tapi tidak terus-menerus. Ya. Dan di antara wasiat Nabi Alaihissalam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kedua adalah salat duha 2 rakaat. Salat sunnah duha 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, agar aku witir sebelum tidur. Maka sholat witir sebelum tidur itu juga pada hakikatnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah. Hanya saja pembicaraan para ulama dalam masalah ini, bahwa sholat malam itu, salah satunya adalah sholat witir, itu lebih utama, ya, dikerjakan misalnya di akhir malam. Sebelum terbitnya fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Karena waktunya lebih lebih afdal. Tapi misalnya seorang, dia tiap malam, sebelum tidur, dia sholat witir 3 rakaat. Atau minimal 1 rakaat. Apakah boleh? Boleh. Justru itu wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Dan wa an utira qabla an anam. Dan aku dianjurkan, diwasiatkan untuk sholat witir sebelum tidur. Makanya seorang kalau memang dia merasa bahwa dia tidak mampu bangun di malam hari, ya karena mungkin dia khawatir tertidur atau yang lainnya, maka silahkan lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Dan janganlah sholat witir sebelum tidur. Nah ini diantara wasiat yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam kepada Abu Hurairah, dan juga tentu wasiat ini untuk kita semuanya sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Aku diwasiatkan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallam, beliau mewasiatkan kepada aku 3 perkara, 3 hal. Lan ada'ahunna ma'ishtu, yang mana aku tidak meninggalkannya selama aku hidup. Selama masih hidup, aku berupaya untuk tidak akan meninggalkan 3 wasiat ini. Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Itu wasiat pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, wasolatid duha. Aku juga dianjurkan untuk sholat duha. Kalau dalam hadis Abu Hurairah, jelas disebut 2 rakaat. Dalam hadis Abu Darda, tidak disebutkan jumlah rakaat. Intinya sholat duha. Boleh 2, lebih afdol 4, atau 6, atau 8. Tapi upayakan kita itu istiqomah. Makanya 2 rakaat sholat duha dan istiqomah setiap hari itu lebih utama daripada 8 rakaat, 12 rakaat, tapi sebulan sekali. Nah, maka lebih afdal, ya, lebih dicintai oleh Allah kita mengerjakan setiap hari 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, dari wasiat Nabi Alaihissalam yang juga beliau berikan kepada Abu Darda, wa bi an la anam hatta utira. Wasiat ketiga, dan agar aku tidak tidur, ya, sehingga aku mengerjakan salat witir. Ya, maka dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari 2 hadis ini, hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Darda radhiyallahu anhuma, menjelaskan kepada kita tentang wasiat yang sama yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada 2 sahabat ini, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, ya. Yang kedua adalah sholat sunnah duha. Ya, jadi sholat sunnah duha itu jangan karena rezeki. Intinya kita melaksanakan wasiat Nabi SAW. Ya. Kita mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian kaum muslimin yang di benak mereka bahwa manfaat dari sholat duha itu adalah untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ini satu pemahaman yang keliru dan salah. Ya. Sholat duha itu wasiat dari Nabi SAW kepada seorang hamba. kepada kaum muslimin. Ya, tidak kaitannya dengan rezeki. Rezeki Allah yang menentukan. Yang terpenting adalah kita mau bekerja, mau berusaha. Dan rezeki itu berbeda-beda. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Hari ini dapat, besok tidak. Hari ini sedikit, besok banyak. Dan seterusnya. Allah yang membagi-bagian rezekinya kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengukur. Allah mengukur rezeki itu kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Semua itu ada hikmah. Di balik pembagian rezeki Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, dalam perbedaan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu mempunyai hikmah yang besar. Yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, maka kita yang terpenting sebagai hamba Allah adalah mensyukuri nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah adalah rezeki. Syukurilah. La in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan menambah kalian. Ya. Maka bersyukur itu akan menarik sesuatu yang belum ada menjadi ada. Ya. Sebaliknya kufur kepada nikmat Allah itu penyebab dicabutnya nikmat itu dari seseorang. Ya, maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, ya, selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya. Ketika kita mendapat rezeki, mungkin hari ini terbatas. Jangan kita hanya mengeluh hari ini kok aku hanya dapat begini. Ya. Tapi ingat di hari yang lain kita pernah mendapat yang lebih dari itu. Mengapa kita lupakan? Ya. Mengapa kita lupa? Yang kita ingat hanya ketika sedikit. Lalu kita mengeluh. Kita mengadu. Ya. Aku hari ini dapatnya sedikit. Tidak ada apa-apanya. Kalau tahu lebih baik aku di rumah. Tidak usah pergi keluar. Percuma. Hanya capek. Subhanallah. Lupa. Bahwa pernah suatu saat dia mendapatkan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dalam masalah ini. Hendaknya seorang mukmin harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah itu jangan hanya dilihat dari, atau rezeki, jangan hanya dilihat dalam bentuk materi. Rezeki Allah itu banyak. Tidak hanya materi, tidak hanya duit, tidak hanya pekerjaan. Banyak rezeki Allah yang Allah berikan pada seorang hamba. Ya. Banyak nikmat Allah Allah berikan kepada seorang hamba. Maka seorang harus yakin kepada Allah Azza wa Jalla bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu yang terbaik. Kadang-kadang seorang hamba ingin, dia berangan-angan, ya Allah seandainya aku ini kaya, kok aku tidak seperti fulan, ya, dia banyak hartanya. Lalu bisa jadi ketika seorang yang mengeluh itu, ya, yang melihat orang lain, ya, dia kok banyak rezekinya, aku kok sedikit. Bisa jadi kalau dia diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak, dia akan melampaui batas. Dia akan durhaka pada Allah Ta'ala. Dia akan lupa kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi demikian. Ya. Maka hikmah di balik itu semuanya besar. Ketika Allah membagi-bagikan rezekinya kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengukur rezeki itu kepada hamba-hambanya. Sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, kita harus yakin betul bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Makanya dalam hal rezeki kita diperintahkan oleh Nabi sallam, ya, "Unzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila huwa man fawqakum." Ya, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Karena itu akan membuat kalian tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Dan sedikit dari antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka orang yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dikhawatirkan, ya, nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzu billahi min dalik. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulan. Wan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shaumu 3 ayamin min kulli syahrin, shaumu dahri kulli. Berpuasa 3 hari setiap bulan, ini pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ya, kembali kepada 1 amal kebaikan dibalas dengan 10. Jumlah 1 bulan, jumlah hari rata-rata 30 hari. Seorang berpuasa 3 hari, berarti dia mendapat 30 pahala. Kalau setiap bulan, sama dengan dia berpuasa setahun penuh. Nah, ini juga keutamaan puasa 3 hari setiap bulan. Ya, dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tentang dilarangnya puasa setahun penuh. Ya, makanya puasa yang paling maksimal dari ajaran Rasulullah SAW adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya, itu sudah maksimal. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya. Maka jangan orang berpuasa setahun penuh, itu tidak ada ajarannya. Karena itu akan memayahkan diri seorang. Ya. Oleh karena itu Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya, melalui Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa puasa, kalaupun seorang kuat berpuasa, maka maksimal adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu puasa Daud. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, ya, ini kita dapat banyak pelajaran. Ya, masih ada beberapa hadis sebetulnya berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulan. Bahkan disebutkan di beberapa hadis dalam kitab ini, yaitu 13, 14, dan 15. Itu tanggalnya disebutkan. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu berpuasa pada idza sumta minas syahri thalathan, kalau kamu berpuasa 3 hari, ya, pada setiap bulan, fasum thalatha asyrata, maka puasalah pada tanggal 13, wa arba asyrata 14, wa hamsa asyrata, itu dan tanggal 15. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini disebut juga dengan, puasa ini disebut juga dengan ayam al-bid. Ayam al-bid. Dan puasa 3 hari setiap bulan ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, walaupun hadis ini hadis dhaif, cuma sebagai pelajaran bagi kita. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala, kana Rasulullah sallam la yuftiru ayyam al-bid fi hadarin wala safarin. Wa beliau itu kalau hari-hari bid, beliau itu selalu berpuasa, baik hadir di Madinah ataupun ketika dalam bepergian. Ya, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Tetapi intinya bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya, bagi yang mampu, ya, dia memilih dari hari-hari yang dianjurkan berpuasa, yaitu puasa sunnah. Ada puasa sunnah, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, puasa sunnah hari Arafah, kemudian tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, juga ada puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, ada puasa sunnah Senin dan Kamis, ada puasa sunnah setiap 3 hari setiap bulan, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan banyaknya amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka Islam adalah agama yang sudah sempurna, tidak usah ditambahi lagi atau dikurangi. Ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itulah yang harus kita ikuti. Ya, tidak usah menambah-nambah dalam agama ini atau menguranginya. Ya, karena semua sudah cukup. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah. Yani ikuti apa yang ada. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dijalankan oleh para sahabat. Wa la tabtadi'u. Dan jangan kalian menambah-nambah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang baru dalam Islam ini. Faqad kufitum. Karena sudah cukup bagi kalian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Demikian kajian kita. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Solihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan berikutnya kami masuk ke dalam sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita akan coba angkat melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya terkait dengan larangan puasa di hari Sabtu, Ustaz. Apakah benar? Dan bagaimana apabila ada anjuran berpuasa, di antaranya puasa 3 hari ini bertepatan dengan hari Sabtu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, tentang masalah ini, memang ada hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini terdapat perbedaan di kalangan ulama hadis. Sahih atau tidak sahih. Sebagian ulama membaifkannya. Ya. Ada sebagian kecil ulama menghasankan hadis tersebut, yaitu larangan berpuasa di hari Sabtu. Dan ini masalah khilafiyah di kalangan ulama, dan pembicaraan yang dibicarakan oleh para ulama banyak, panjang tentang masalah ini, yang tidak mungkin dibahas dalam pertemuan seperti ini. Oleh karena itu, ya, kami melihat dalam masalah ini tidak bisa dipungkiri sebagai masalah khilafiyah di antara ulama. Maka siapa yang mantap, dia yakin tentang bolehnya puasa sunnah di hari Sabtu, maka lakukanlah. Tapi puasa sunnah itu bukan karena hari Sabtunya, tapi karena sebab yang lain. Contohnya begini, hari Arafah itu jatuh di hari Sabtu. Misalnya, tanggal 9 Zulhijjah hari Sabtu. Nah, seorang berpuasa di sini bukan karena hari Sabtunya. Dia berpuasa karena hari Arafah yang bertepatan dengan hari Sabtu. Ya. Dan masalah panjang dibicarakan oleh para ulama. Seorang yang mantap, ya, dengan misalnya dia lebih cenderung kepada adanya teguran, adanya larangan dari Nabi SAW puasa di hari Sabtu, puasa sunnah. Maka kalau memang dia yakin dengan hadis itu, silakan diamalkan. Tapi jangan kemudian melarang semua orang berpuasa sunnah di hari Sabtu. Apalagi hari-hari yang berkaitan dengan misalnya jatuhnya tanggal dan tanggal-tanggal yang kita dianjurkan berpuasa. Contohnya tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Ya, atau di hari Arafah. Atau di hari yang lainnya, misalnya yang bulan Syawal misalnya. Ya, kita dianjurkan berpuasa 6 hari. Ada orang dia hanya bisa di hari Sabtu misalnya. Ada pun hari yang lain dia tuh mungkin kerja berat. Ya, maka yang memang mantap dia yakin tentang bolehnya berpuasa sunnah di hari Sabtu karena satu sebab, maka silakan amalkan. Yang dia yakin itu larangannya memang larangan yang keras, ya, dan dia cenderung kepada ulama-ulama yang menghasankan sanad hadis tersebut, maka silakan dia tinggalkan puasa di hari Sabtu, cari puasa di hari yang lain. Ini mungkin jalan tengah dalam masalah ini, karena bagaimanapun khilaf ini akan tetap ada. Tinggal kita bagaimana kemantapan kita di dalam mengerjakan atau meninggalkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Mau bertanya Bapak? Iya silakan. Dari siapa Bapak? Siapa? Dari siapa di mana Bapak? Dari Hafif di Jakarta. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, kalau tadi yang apa puasa 3 hari dalam 1 bulan itu, kalau misalnya puasa Senin Kamis apakah terhitung juga? Baik. Manfaatnya gitu ya. Baik. Ya itu aja, jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, dari pertanyaan tadi, memang perintah untuk atau anjuran puasa setiap bulan itu, puasa setiap bulan 3 hari, ada yang bersifat mutlak. Ya, sebagian ulama menyebutkan tentang sifatnya mutlak. Artinya seorang misalnya dia intinya puasa 3 hari setiap bulan. Dia misalnya mengambil Senin Kemis, otomatis sudah lebih dari 3 hari. Maka berarti menurut sebagian ulama, dia sudah mengerjakan puasa 3 hari itu. Ya. Kalau dilihat dari hadis-hadis yang bersifat mutlak. Tetapi hadis yang kita baca tadi itu, ada sebagian hadis yang memang dia lebih bersifat muqayyad, terikat dengan 13, 14, 15, karena disebutkan oleh hadis-hadis tersebut. Maka saya menjelaskan dalam masalah ini, ya kalau memang seorang ya dia misalnya selalu mengambil puasa Senin dan Kamis, ya, dan dia tidak mengambil yang 3 hari, ya mudah-mudahan dia sudah mendapatkan bagian dari hadis Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulan. Adapun seorang yang dia ingin untuk mengerjakan yang 3 hari selain Senin dan Kamis, dia juga kerjakan tanggal 13, 14, 15, maka ini tentu lebih afdal. Ya, ini lebih afdal, wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, banyak sekali masuk pertanyaan terkait dengan puasa Daud Ustaz. Apakah sudah maksimal Ustaz puasa Daud itu, atau bisa juga menjalankan puasa-puasa di waktu-waktu istimewa yang lain? Baik, sebetulnya masalah ini sudah pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang yang sangat taat, sangat rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga beliau kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya ini berpuasa yakni 3 hari setiap bulan. Dan kemudian dijawab oleh Nabi alaihi wasallam. Lalu kata dia, seandainya aku mampu berpuasa lebih dari itu, bagaimana ya Rasulullah? Ya. Aku mampu puasa setahun penuh. Kata Nabi sallallahu, jangan kau lakukan hal itu. Ya. Kalaupun kamu harus melakukan puasa itu, lakukanlah puasa Daud. Dan puasa Daud, puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Silakan nanti lihat dalam, nanti insya Allah kita akan bahas dalam masalah ini sebetulnya. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang puasa ini. Ya, maka, kalaupun seorang ketika dia berpuasa Daud, dia akan berupaya untuk mencampur adukan dengan puasa yang lain, itu akan benturan. Akan terjadi benturan. Maka saya katakan tadi, puasa maksimal itu adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Kalau sudah berpuasa demikian, kalau misalnya, sekarang misalnya, ketika dia berpuasa Daud, hari ini puasa Daud, besok kebetulan bertepatan dengan ya hari apa misalnya, yang kita dianjurkan berpuasa. atau misalnya bertepatan dengan misalnya Zulhijjah, hari Asyura, atau berkaitan dengan 10 Muharram, maka dia lanjutkan puasanya dengan niat untuk apa namanya berpuasa 10 Muharram, ya, maka insya Allah itu tidak mengapa. Seorang puasa Daud pada tanggal 9 itu jatuh hari di 9 Muharram, dia harus dia hari puasanya, karena hari sebelumnya dia tidak berpuasa. Sehingga hari tanggal 9 dia berpuasa, hari tanggal 8 dia berbuka. Semestinya tanggal 10 itu, 10 Muharram, itu adalah hari dia berbuka. Semestinya begitu. Tapi karena 10 Muharram, dia niat, aku berpuasa 10 Muharram. Sedangkan yang sebelumnya itu tanggal 9. Dia masih berpuasa Daud, dan dia niat untuk puasa 9. Tanggal 9. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Kemudian tanggal 10 dia lanjutkan puasanya. Karena itu tanggal 10 Muharram. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau seorang menggabungkan antara Kemis dan puasa Daud dan Senin Kemis, itu kadang-kadang banyak yang tidak, yang ini tidak ketemu. Justru dia akan memberatkan dirinya. Ya, oleh karena itu, marilah kita ini sudah melakukan apa yang kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berkaitan dan puasa. Ya, jangan kita memaksakan diri kita yang pada akhirnya seorang bisa menyesal. Ya, seorang bisa menyesal. Bahkan ada kisah tentang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau di hari tuanya beliau menyesal. Tanya dulu aku yang dikerjakan apa yang sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya ini yang lebih ringan. Tapi beliau memilih yang lebih berat. Ya, akhirnya di akhirnya beliau mengeluh. Insya Allah suatu saat saya membawakan tentang ucapan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang hal tersebut. Ketika Rasulullah memberikan pilihan, ada yang ringan, ada yang lebih berat, diambil yang lebih berat. Ya, kemudian di akhir hidupnya, di hari tuanya beliau menyebutkan, seandainya aku mengambil yang ringan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mungkin pengarahan yang bisa juga kita mengambilkan pelajaran dari masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Zahra di Riau. Silahkan. Terima kasih. Ketika kita dianjurkan untuk berpuasa puasa Arafah, Ustaz, terus yang harus kita lakukan itu apakah puasa dari tanggal 1 sampai 9 atau yang diutamakan atau hari ke-9-nya saja, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Baik, pertanyaannya jelas dari beliau, ketika kita dianjurkan puasa Arafah, apa kita juga dianjurkan puasa 9 hari, yakni mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah? Jawabannya, kalau kita mengerjakan puasa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 8 misalnya, itu artinya kita sedang mengerjakan amal soleh yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada hari-hari ini amal-amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dari hari-hari yang lainnya. Maka seorang mengambil puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berpuasa semuanya, yaitu puasa permulaan dari 8 hari bulan pertama bulan Zulhijjah. Dia ambil puasa itu. Tapi karena amal soleh, ya, karena itu adalah amal kebaikan. Boleh berpuasa, boleh bersedekah, boleh apa saja amal-amal kebaikan, dia dianjurkan mengerjakannya. Dan dia memilih puasa di antaranya. Jadi kalau dia berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu artinya dia mengerjakan amal soleh yang memang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ketika tanggal 9, hendaknya dia niat puasa Arafah. Ya, ketika tanggal 9, untuk puasa tanggal 9, ketika dia sahur misalnya di malam hari, dia niat besoknya ini adalah puasa Arafah. Ya. Jadi kalau puasa sebelumnya itu karena itu amal soleh, amal kebaikan. Makanya minimal seorang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, minimal dia berpuasa satu hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Itu minimal. Adapun hari sebelumnya misalnya dia beramal dan amal-amal soleh lainnya, silakan dia kerjakannya. Kalaupun dia mau berpuasa, silakan. Itu salah satu dari amal soleh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban kami tentang apa yang dipertanyakan. Jadi kalaupun seorang dia hanya mengambil tanggal 9 Zulhijjah, silakan. Tetapi kalau dia ingin untuk amal-amal kebaikan, amal soleh, dan berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 8, dalam rangka melakukan amal soleh, maka itu juga silakan dia kerjakannya. Ya. Disertai dengan amal-amal kebaikan lainnya. Adapun tanggal 9, tentu dia niat 9 Zulhijjah adalah hari untuk puasa Arafah. Maka dia harus niat itu hari A, puasa untuk hari Arafah. Karena fadilahnya berbeda. Ya, Allah mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Itu puasa hari A, Arafah. Maka dia harus niat. Ya, dia harus niat. Dan itu minimal. Minimal seorang pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia berpuasa pada hari, pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang saya jelaskan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah ilmu kita, dan juga semoga bisa kita amalkan ya dengan sebaik-baiknya. Dan kembali saya ingatkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dikerjakan oleh seorang hamba secara terus-menerus, secara istiqomah, meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Maka kita berupaya ya untuk mengerjakan amal-amal atau ilmu yang kita dapat, walaupun sedikit, tapi kita berupaya untuk terus-menerus kita mengerjakannya, karena dengan demikian kita insya Allah mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada penghujung dari kajian ini, kami haturkan jazakumullah khairan, ucapan terima kasih kepada semuanya, semoga Allah menambah keberkatan ilmu kita, dan semoga kita terus dianugerahi oleh Allah ta'ala dengan belajar, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.